Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ya. Faqala al-musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa ruwiya an ibn Abbas, diriwayatkan dari ibn Abbas, qala mas samawati as-sab', tidaklah langit yang tujuh, wal araduna sab', dan tujuh lapis bumi, fi kafir rahman illa ka khardalin fi yadi ahadikum. Ini udah belum? Belum. Ya. Tidaklah langit yang tujuh dan bumi, tujuh lapis bumi, ya, itu berada di genggaman, berada di telapak tangan Allah yang Maha Rahman, kecuali dia melainkan seperti biji sawi aja. Seperti biji sawi fi yadi ahadikum, yang berada di tangan salah seorang di antara kalian. Asyarhu, penjelasannya di sini, kata Syekh Al-Qarawi, yukhbiruna Ibnu Abbasin fi hadal asari. Ibnu Abbas mengabarkan kepada kita di asar ini, yaitu riwayat ini, anna nisbata samawati sab' wal aradina sab', bahwa ya perbandingan ya ukuran langit, tujuh lapis langit yang tujuh dan tujuh lapis bumi yang tujuh, ma'idhamihinna, dengan besarnya tujuh lapis langit dan bumi tadi, itu kalau dibandingkan dengan ila kaffir rahman, dalam telapak tangan Allah yang Maha Rahman, itu kanisbati khardalih, kanisbatil khardalati as-saghira, itu sebagaikan ukuran biji sawi yang kecil, fi kaffi aidina, di tangan salah seorang, di telapak tangan salah seorang di antara kita. Wa dzalika tasbihun linisbati binisbati wa laysa tasbihan lil kaffi bil kaffi. Maka ini diserupakannya itu ya ukuran dengan ukuran. Perbandingannya ukuran dengan ukuran, bukan penyerupaan tangan, telapak tangan Allah ya yang Maha Rahman dengan telapak tangan kita, bukan. Sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innakum satarauna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di surga, kama taraunal qamara lailatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Bukan membanding, bukan menyamakan Allah dengan purnama, tidak. Tetapi itu disarupakannya tersebut, bukan Allah dengan purnama, tetapi bagaimana cara melihatnya. Ya, makanya Nabi sebutkan wala tudammuna fiha, dan kalian tidak akan berdesak-desakan di situ. Lihat fawaid di situ, faedah. Ya, kata Syekh Al-Qarawi, ya, annal arda sab'un, bahwasanya bumi ada tujuh lapis. Ya. Asan yang kedua, anna Ibnu Abbasin yusbitul kaffalillah, bahwa Ibnu Abbas menetapkan sifat telapak tangan bagi Allah. Ala wajhil laik, tentu dengan yang layak bagi Allah bihi subhanahu wa taala. Berarti mengenai tangan di sini ada isbat sifat tangan secara umum, sifat jari jemari dan sifat telapak, juga sifat genggaman dan juga sifat tangan kanan. Ya, ada riwayatan kiri, tapi yang sahih kata para ulama kedua tangan Allah adalah kanan dan tangan Allah adalah dua. Ya. Maka batilah apa yang dinyatakan oleh Jahmiyah dan turunannya dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah yang mengatakan tangan Allah itu maksudnya adalah kekuasaan atau nikmat. Ya, kalau Allah sebutkan dua tangan, berarti enggak ada yang makna lain kecuali makna hakiki. Namun tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Apalagi jika disebutkan hadis-hadis, genggaman, jari, jemari, ya, itu enggak bisa dimaknai ke makna yang lain. Namun kita tegaskan tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Ingat ya, empat kaedah dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Ya. Setelah jelas sifat tersebut Allah tetapkan di Al-Quran maupun yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih beserta ijma ulama, bahwasanya penetapan sifat tersebut pertama nih, bila ta'til, tanpa menolaknya. Yang kedua, bila tasbih, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Ya, kesamaan nama dalam sifat antara sifat Allah dengan sifat makhluk, tangan Allah, itu tidak sama sekali tidak menunjukkan kesamaan hakikat dari bentuk sifat tersebut. Paham ya? Nah yang ketiga, bila tahrif, tanpa memalingkan ke makna yang lain. Oh itu bukan tangan, maksudnya kekuatan, atau maksudnya adalah nikmat, atau maksudnya adalah kudroh, tidak. Yang terakhir, bila takyif, tanpa memikirkan bagaimana bentuk tangan Allah tersebut. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu, ya enggak? dan gak ada yang sepadan. Kalau ada padanannya bisa dipikirkan bentuknya. Ya, barakallahu fik. Mana lagi berikutnya? Ya, wa qala Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan haddatsani Yunus. Yunus telah menceritakan sebuah riwayat kepadaku. Akhbarana Ibnu Wahbin. Ibnu Wahbin telah mengabarkan pada kami. Qala, ia mengatakan qala Ibnu Zaid. Ibnu Zaid mengatakan haddatsani abi. Bapakku mengatakan Zaid bin Aslam. Tapi Zaid bin Aslam ini ikhwah, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, dia adalah tabi'i, bukan sahabat. Nah, Zaid bin Aslam mengatakan qala Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda. Tabi'in enggak berjumpa dengan Rasulullah. Ya, ada memang riwayat tabi'in yang diterima, yaitu siapa? Ya. Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu kalau dia mengatakan qala Rasulullah diterima. Kenapa? Karena seringnya dia mengatakan an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, yang merupakan guru sekaligus bapak mertuanya. Ini juga jadi hujah dalam mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i, ya, riwayat Sa'id bin Musayyab ketika mengatakan qala Rasulullah tidak digolongkan mursal. Mursal itu tabi'in mengatakan qala Rasulullah. Harusnya mereka diperantarai oleh sahabat. Ya. Namun kata para ulama hadis ini maknanya benar. Apa yang dikatakan di sini? Mas samawati was-saba, tidaklah langit yang tujuh, tujuh lapis langit, fil kursi, melainkan berada di atas kursi Allah. Ya, di atas kursi. Ya, apa? Afwan. Tidaklah langit yang tujuh fil kursi, jika dibandingkan dengan kursi Allah, illa kadarahima sabatin, melainkan seperti tujuh kepingan dirham. Ulqiyat, yang dilemparkan, fitursin, di dalam sebuah perisai. Ini perisai, perisai besar, tameng, dilemparin tuh tujuh koin. Nah, tujuh koin itu bagaikan tujuh lapis langit. Perisai itulah kursi. Jadi begini, ini bumi. Di atas bumi, langit yang pertama, kita lihat apa namanya? Langit. Itu langit pertama. Langit pertama, tebelnya itu 500 tahun perjalanan. Nanti hadis berikutnya ada. Jarak antara bumi ini dengan langit 500 tahun perjalanan naik onta. Tebelnya langit pertama itu 500 tahun perjalanan juga. Dari langit pertama hingga langit kedua itu jaraknya 500 perjalanan. Di langit kedua tebelnya juga jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan Nabi tembus bersama Jibril itu. Tembus. Sampai begitu juga sampai ke langit ketujuh. Di atas langit ketujuh yang tebelnya 500 tahun perjalanan, ada kursi. Kursi. Kursi, di atas kursi, ada samudra, air. Di atas air, itulah malaikat pemikul ars. Ya. 8 malaikat pemikul ars. Di atas kursi, ada ars. Di atas ars, Allah istiwa tinggi di atas ars. Gak ada yang lebih tinggi lagi dari ars, di antara makhluk-makhluk Allah, dan Allah tinggi di atas ars. Allah ala-ala, yang maha tinggi. Nah, dan jarak antara ya kursi dengan air 500 tahun perjalanan juga. Dan pangkal paling dasar antara air samudra dengan atasnya itu 500 tahun perjalanan juga. Nah, jarak antara air dengan ars 500 tahun perjalanan juga. Enggak usah dihitung, udah banyak. Tebel-tebelnya langit aja 500 tahun. Tebel-tebelnya aja. Tapi barakallahu fikum. Sudah, gitu aja. Ya. Nah, kemudian mana lagi tadi? Qala, kemudian beliau mengatakan, Qala Abu Dzar, Abu Dzar mengatakan, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW. Ya. Yaqulu bersabda, Mal kursi fil ars, tidaklah perbandingan kursi dengan ars, ilaka halqatin. Melainkan seperti halqah, seperti gelang aja. Min hadid, dari besi. Ulqiyat, yang dilemparkan baina dhahra falatin, ya, di tengah gurun minal ard, di tengah gurun yang ada di bumi. Nah, itu perbandingan kursi dengan ars. Nah, jadi ars yang paling besar, kursi kecil. Tapi perbandingan kursi dengan langit dan langit yang tujuh bagaikan koin dengan perisai. Allahu Akbar. Ya. Asyarhu al-ijmali, penjelasan global dari hadis ini, yukhbiruna an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada kita, fi kulli min riwayat Ibnu Zaid wa riwayat Ibnu Abi Dzar, ya, pada masing-masing riwayat Ibnu Abi Zaid dan riwayat Abu Dzar, anna lillahi kursiyan wa arsyan, bahwa Allah memiliki kursi dan arsy. Dalam riwayat Ibn Abbas disebutkan kursi itu adalah tempat kakinya Allah yang Maha Rahman. Ya. Wa anna kullan minhuma azimun, padahal masing-masing keduanya adalah sangat besar. Lakinnal arsya a'zamu minal kursi, namun arsy lebih besar daripada kursi. Ini juga jadi dalil yang membedakan kursi dengan arsy. Kursi bukan arsy. Ada yang mengatakan kursi itulah arsy. Lah, tidak. Ya, karena dalam hadis ini disebutkan perbandingan ya antara arsy dengan kursi. Ya. Wa dzalika anna nisbata samawati as-sab'i, yang demikian itu bahwa perbandingan langit yang tujuh ilal kursi dengan kursi kan nisbati sab'ati darahima, seperti perbandingan tujuh keping dirham ila tursin, yang diletakkan di atas kurs. Ya. Di atas kurs. Nah, dia adalah turs, itu adalah ya perisai lah ya. Safhah ya. Fuladin tuhmalu litiqa'is saif, ya. Untuk melindungi diri dari pedang kalau tiap perang. Nah. Wa nisbatal kursi ilal ars, dan perbandingan antara kursi dengan ars kan nisbati halqatin ila falatin. Itu seperti perbandingan gelang dari besi dengan gurun pasir yang luas. Gurun pasir yang luas itu bagaikan ars, gelang yang dilempar itu bagaikan kursi. Waqad warada haditsun akharu, dan juga terdapat hadis yang lain. Ya. Dzukira, yang disebutkan fihi di dalam hadis yang lain tersebut, al-kursi wal ars ma'an. Disebutkan ars dan kursi secara bersamaan. Waqad warada adi bin Abbas, dan juga terdapat dari Ibnu Abbas riwayat, annal kursiya maudi'u qadamai ar-Rahman. Bahwasanya kursi tempat kedua kaki Allah yang Maha Rahman. Ya, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Nah, kursi Allah meliputi, luasnya meliputi langit dan bumi. Itu perbandingannya. Wa annal arsya la yuqaddiru qadrah. Sedangkan ars tidak ada yang mampu mengukur kadarnya, besarnya, illallahu tabaraka ta'ala. Kecuali Allah tabaraka ta'ala. Ya, al-fawaid. Ya, yang pertama, isbatul kursi wal arsi lillah. Ditetapkannya kursi dan ars milik Allah Azza wa Jal. Wa anna kullan minhuma jismun, makhlukun. Bahwa masing-masing kedua jisim. Dia adalah materi yang ada fisiknya, real. Bukan khayalan, bukan kiasan, bukan imajinasi, bukan fiksi. Dia adalah real, materi yang ada. Jismun, makhluk diciptakan oleh Allah. Ya, bahkan ars adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Sebelum kolam, baru Allah ciptakan kolam, yaitu pena penulis catatan takdir. Tapi ars dulu. Ya. Adapun hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam, ya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Summa qala, kemudian Allah berfirman, "Uktub, tulislah wahai pena." Kata pena, "Ma aktub?" Apa yang aku tulis? Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah," tulis yang terjadi hingga hari kiamat. Dan Nabi sebutkan, "Wa arsyuhu 'alal ma'." Dan arsy-Nya Allah sudah di atas air. Kata Syekh Al-Utsaimin di syarah Tadmuriyah, jangankan perbandingan kolam dengan kursi, yang mana yang lebih dulu, air saja itu sudah Allah ciptakan lebih dulu dibanding dengan kolam. Jangankan kolam dengan ars, air saja, air yang kata Nabi SAW, wa arsyuhu adal ma, wa kana arsyuhu adal ma, dan arsnya Allah di atas air. Itu lebih dulu air itu Allah ciptakan daripada kolam. Ya. Tapi Allah belum beristiwa di atas ars. Allah belum beristiwa di atas ars. Perhatikan ya. Kapan Allah beristiwa di atas ars? Setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Allah tulis takdir. 50 ribu tahun kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Inna Allah kataba maqadir al-khala'ik qabla ayyakhluqa samawati wal ard bi 50 alfasana. Allah menciptakan atau Allah menulis takdir seluruh makhluk melalui kolam 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Baru kemudian summastawa alal ars, baru kemudian Allah beristiwa di atas ars. Berarti ketika itu Allah di mana? Ketika Allah belum beristiwa di atas ars, atau anggaplah Allah belum menciptakan ars, kan namanya ars makhluk, berarti dia diciptakan sebelumnya, berarti dia enggak ada, kan gitu. Di masa azali dulu yang enggak ada awal, Allah di mana? Perhatikan, istiwa di atas ars itu sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat yang perbuatan Allah yang bergantung dengan kehendak Allah. Kapan Allah mau, Allah bersifat dengan sifat tersebut. Nah, tapi Allah punya sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat yang ada pada Allah, senantiasa ada pada Allah. Ya, di antara sifat dzatiyah adalah sifat ulu, sifat tinggi. Maka sebelum Allah ciptakan ars sekalipun, atau setelah Allah ciptakan ars namun Allah belum beristiwa di atas ars, Allah sudah punya sifat ulu, tinggi. Nah, itu sifat dzatiyah. Sifat dzat pada Allah, sifat yang melekat pada Allah. Paham gak sini? Sama seperti sifat, ya, sifat tak, apa namanya, irodah, ke, apa, sifat, apa namanya, kudroh, menguasai, ya. Kemudian apa lagi? Sifat, ya, wajah, sifat tangan, itu sifat dzatiyah yang ada terus pada Allah. Namun sifat turun ke langit dunia, kemudian sifat dilihat oleh makhluk, oleh penduduk surga, di surga nanti kelak, itu sifat fi'liyah. Sifat istiwa di atas ars, sifat fi'liyah. Taib. Ya, minimal mesti melek ya, kayak begini. Jangan sampai enggak tahu sama sekali. Minimal melek lah. Ya. Taib, mana lagi tadi? Al-fawaidu. Asani yang kedua, darbul amsali fi ta'limi min asalibil syariati al-islamiyati. Ya, pemberian amsal, contoh perumpamaan fi ta'lim dalam pengajaran itu min asalibi syariah. Itu diantara metode pengajaran syariat Islamiyah. Diberikan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Diberikan perumpamaan-perumpamaan. Itu adalah metode Nabi dalam hadis-hadis dan metode Allah di Al-Quran dalam memberikan pengajaran pada kita. Ya. Kemudian as-sani bayanu azamatillah. Penjelasan di hadis ini terdapat penjelasan tentang keagungan Allah. Bagaimana besarnya Allah. Ya. Wa munasabatul hadis hadisaini lil babi wal tauhid. Korelasi dua hadis di atas, hadis Ibnu Abbas ya dan hadis Ibnu Zaid adalah hadis Abu Dzar dan hadis Ibnu Zaid, Zaid bin Aslam tadi. Korelasinya dengan bab dan kitab tauhid, haisudalla kullun minal hadisain, yaitu di mana kullun masing-masing dari kedua hadis tersebut dalla menunjukkan ala wujubi ta'dhimillah, akan wajibnya mengagungkan Allah, wa ta'zimuhu dan mengagungkannya, huwa tauhiduhu, yaitu mentauhidkannya dalam ibadah, wa tanzihuhu anisyirki, dan mensucikannya dari kesyirikan. Nah, kemudian ada Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qol, ia mengatakan, nah ini hadis yang tadi sudah saya sebutkan, jarak antara langit, ya bumi dengan langit, tebalnya bumi, tebalnya langit, jarak antara langit kedua dan seterusnya, yang itu yang 500 tahun perjalanan dengan perjalanan onta. Ya. Qala baina sama'i dunya allati yaliha 500 amin, kata Nabi. Jarak antara langit dunia dengan yang setelahnya itu, ya jadi langit dunia ini yang pertama dengan yang setelahnya langit kedua 500 tahun perjalanan. Ya. Wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 amin. Dan jarak antara satu langit dengan langit yang lain 500 tahun perjalanan. Wa bainas sama'i sabi'ati wal kursi 500 amin. Dan jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi itu 500 tahun perjalanan. Wa bainal kursi wal ma, dan jarak antara kursi dengan air, air di sini maksudnya samudra yang Nabi tadi dalam hadis kolam disebutkan, ya, dan ars Allah di atas air. Itu 500 tahun perjalanan juga. Wal arsu fauqal ma'i, dan arsnya Allah di atas air. Wallahu fauqal arsh, dan Allah di atas arsh. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Namun walau Allah di atas arsh, la yakhfa alaihi, tidak samar sedikit pun alaih baginya syai'un, sedikit pun apapun min a'malikum, dari amal kalian. Enggak ada yang luput dari Allah. Taib. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad bin Salamah. Ibnu Mahdi mengeluarkan hadis ini dari Hammad bin Salamah an Asim, dari Asim an Zir Abdul an Abdullah, dari Zir dari Abdullah warwahu binahwihi Al Mas'udi, dan Al Mas'udi juga meriwayatkan dengan hal yang semisal ini, an Asim an Abi Wa'il, dari Asim dari Abi Wa'il an Abdullah, dari Abdullah qalahu Al Hafidz Adz-Dzahabi, ini yang dikatakan oleh Al Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, qala walahu turukun, hadis ini memiliki beberapa jalan periwayatan. Al-fawaidu yang bisa diambil kita faedah, ambil faedah dari hadis ini, zikrul masafati baina kulli sama'in wa sama'in. Yaitu penyebutan jarak antara satu langit ke langit berikutnya. Wa baina sama'i as-sabiqati sabi'ati wal kursi. Dan antara langit yang tujuh dengan kursi. Wa bainal kursi wal ma', antara kursi dengan air. Wa anna miqdaraha 500 am. Bahwa jaraknya, makadarnya itu 500 tahun perjalanan. Ya, 500 tahun perjalanan ontak zaman dahulu. Karena Nabi memberikan perumpamannya itu. Bukan 500 tahun perjalanan dengan yang sekarang ditempuh. Naik busway, naik apa. Bukan. Naik ontak. Zaman dulu. Jadi Nabi memberikan perumpamaan itu biar orang Arab tahu. Naik ontak, di gurun cepat. Nah, kalau 500 tahun baru nyampe, nah itulah. Ya, jarak antara bumi dan langit dengan langit berikutnya. Dan ketebalannya. Jadi bagaimana bisa dibayangkan peristiwa Mi'rajnya Nabi itu berat sekali. Berat sekali. Tembus sampai langit. Sampai langit ketujuh. Sampai Jibril aja gak bisa tembus. Nembus langit ketujuh, Jibril udah gak bisa. Ya. Mana lagi tadi? Sani isbatu kullin minal kursi. Isbatu kullin minal kursi wal arsh. Ditetapkannya di sini kursi dan ars, wal ma' dan air, alladhi fauqahu al ars. Yang di atas air, samudra, itu adalah ars. Nah, asalis isbatu sifatil ulu. Ditetapkannya sifat tinggi. Nah, sifat ulu, sifat zatiyah. Sifat zat bagi Allah. Yang Allah senantiasa tinggi. Ya, bijami'an wa'ihi dengan berbagai jenis-jenisnya, lillahi azza wa jal. Bagi Allah azza wa jal. Wa munasabatul hadis lil babi walit tauhid. Dan korelasi hadis ini dengan bab dan tauhid adalah haitsu dalla al hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala wujubi ta'zimillah, akan wajibnya mengagungkan Allah, wa ta'zimuhu huwa tauhiduhu, dan mengagungkan Allah ialah dengan mentauhidkan Allah dalam ibadah, wa tanzihuhu anisyirki, dan mensucikannya dari kesyirikan. Kemudian, nah ini yang terakhir, wa ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, an Abdul Muttalib, an Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib, dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu bersabda, hal tadruna kam bainas sama'i wal ardi, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna Allahu wa Rasulullah alam. Kami katakan Allah dan yang Rasul yang lebih tahu. Ya. Ai barakallahu fikum. Ini karena Nabi masih hidup, berarti Allah wa Rasuluhu alam. Kalau kita sekarang ditanya, kita enggak tahu, Nabi udah wafat, jawabnya hanya Allahu alam. Ya. Qala, kata Nabi. Beliau mengatakan bainahuma masiratu 500 sanah. Bainahuma, jaraknya antara langit dan bumi, masirah, itu seperti perjalanan 500 sanatin, 500 tahun. Wa min kulli sama'in, dan masing-masing setiap langit ila sama'in, ke langit berikutnya, masiratu 500 sanatin. Itu jaraknya juga 500 tahun perjalanan. Wa kisafu kulli sama'in, dan ketebalan masing-masing langit itu jaraknya masiratu 500 sanatin. Allahu Akbar. 500 tahun perjalanan. Wa bainas sama'i sabi'ati wal arsi bahrun. Nah, di antara langit yang tujuh dan ars itu ada samudra. Ya, di atas langit yang tujuh ada kursi, di atas kursi ada ma' bahar, lautan, samudra. Ma baina asfalihi wa alahu, jarak antara yang paling bawah, apa istilah kita yang paling bawahnya? Dasarnya dengan yang paling atasnya, permukaannya, itu pun jaraknya itu kama baina sama'i wal ard, seperti jarak antara langit dan bumi, 500 tahun perjalanan. Wallahu fauqa dzalik, dan Allah tinggi di atas itu semua. Walaysa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Namun enggak ada yang samar sedikit pun baginya dari amalan anak Adam manusia. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuh, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Syarhul kalimat, penjelasan kalimat ini, masiratu 500 sanatin, itu jaraknya perjalanan 500 tahun perjalanan, ai bisairil ibili, yaitu dengan perjalanan yaitu ibil, pakai unta, al-qasidati, yang biasa dahulu orang Arab lakukan perjalanan dengan naik unta ketika mereka melakukan perjalanan jauh, karena unta hewan yang kuat, ya, yang dia tahan lapar, tahan haus. Ya. Jadi mereka pakai onta, dengan menunggang onta cepat. Nah, 500 tahun perjalanan baru nyampe itu kurang lebih. Antara langit dan bumi. Li'anna sayral ibil huwa al-miqyasu 'indal arabi ghaliban. Karena perjalanan dengan onta itulah ya miqyas. Itulah acuannya. Acuannya menurut orang Arab ghaliban, dominannya demikian dulu. Yang jadi acuannya itu. Ya, kalau orang Arab mengatakan berapa jaraknya? 10 hari perjalanan. Nah, itu berarti naik onta. Berapa jarak ke sini ke situ? Sehari semalam naik onta. Bukan naik kereta cepat. Ya, belum ada dulu. Asyarul ijmali. Ya, penjelasan global dari riwayat ini, yukhbiruna Rasulullah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, annal masafata baina kulli sama'in wa sama'in, bahwa jarak antara setiap langit ke langit berikutnya, wa baina sama'id dunia wal ardi, antara langit dunia dan bumi, wa baina sama'i as-sabi'ati wal arsi, jarak antara langit yang tujuh, ya, dan ars, khamsumi'ati sana. Amin. 500 tahun. Namun, ada riwayat yang tadi. Jadi setelah langit yang tujuh, kursi. Setelah kursi, samudra. Setelah samudra, ars. Tebalnya masing-masing 500 tahun perjalanan. Ya, baik ketebalan samudra, tangkal bawah dengan permukaan atas, dan ketebalan langit-langit masing-masing. Allahu Akbar. Ya. Wa anna sumka kulli sama'in tilkal masafatu. Dan bahwasanya tebal dari masing-masing langit, itulah jarak tersebut. Jaraknya yang tadi, antara bumi dan langit, 500 tahun. Wa anna allaha fauqa arsihi. Bahwa Allah tinggi di atas arsnya, la yakhfa alaihi min khalqihi syai'un. Yang enggak samar dari makhluknya bagi Allah sedikit pun. Al-fawaid, nah ini terakhir ini. Isbatul masafati al-madhkurati fil hadis. Ditetapkannya jarak yang disebutkan dalam hadis ini. Masing-masing 500 tahun perjalanan. Ya. Asani anna samawati munfasilun ba'duha an ba'din. Bahwasanya langit-langit itu terpisah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Tujuh lapis. Tujuh tingkatan. Makanya ketika Misra, Mi'raj, Nabi SAW di langit pertama berjumpa dengan Adam, langit kedua berjumpa dengan Isa, langit ketiga berjumpa dengan Nabi yang lain lagi. Sampai langit ketujuh berjumpa dengan Ibrahim. Ya. Asani yang ketiga, asalis isbatu anna samawati ajramun lahasumkun. Ditetapkannya bahwasanya langit-langit itu adalah benda yang padat yang dia memiliki ketebalan. Ya. Arabi bayanu makanil ma, penjelasan tentang tempat air, samudra. Ya, di atas kursi di bawah ars. Isbatu makanil ma, ditetapkannya ya. Sama ya, 4 sama 5 ya? Oh, yang kelima isbat, penetapan. Penetapan, yang itu penjelasan. Ini penetapan tempat air tersebut. As-sadis isbatu sifatil ulu lillah. Ditetapkannya sifat tinggi bagi Allah. Ini sifat ulu zatiyah. Ya, tingginya itu tinggi zat. Yang Allah memang zatnya tinggi. Sebelum Allah beristiwa di atas ars, Allah sudah punya sifat ulu tinggi. Ya, as-sabi yang ketujuh, ihatatu ilmillah bikulli syai'in. Meliputi ilmu Allah, meliputi segala sesuatu. Ya, wa munasabatul hadis lil babi wal tauhid, dan korelasi hadis ini dengan bab dan tauhid ini, haitsu dalla al hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala wujubi ta'zimillah, akan wajibnya mengagungkan Allah, wa ta'zimuhu, dan mengagungkannya ialah huwa tauhiduhu, mengesakannya dalam ibadah, mentauhidkannya dalam ibadah, wa tanzihuhu anis syirki, dan apa namanya? Mensucikannya dari kesyirikan. Selesai kajian kita dari 2019 sampai 2023 sepekan sekali. Ya. Nah, ini jazakumullah khairan atas keikutsertaan antum, mujahadah antum, karena kajian kita ini kajian kitab, bukan kajian tematik dengan tema-tema menarik dan hot. Kajiannya gini-gini aja udah. Ikutin alur kitab. Tapi inilah yang sebenarnya kajian yang demikian, yang seperti ini, yang membangun karakter, yang membangun pondasi ilmu seseorang. Ya, nah, ini antum masih mending khataman tuh 2-3 lumayan lah. Para ulama itu, ya, Syekh Utsaimin, kajian Syarah Zadul, ya, kajian Syarah Zad yang sekarang jadi Syarhul Mumti, itu sampai khataman cuma 6-7 orang. Ya, Syekh bin Bas, ulama-ulama besar itu yang hadir sedikit. Saya soleh alusnya cuma 4-5 orang. Bahkan masing-masing di Madinah itu cuma satu orang koriknya aja. Sampai hari ini kayak begitu. Kajian kitab. Ya, jadi kalau kajian kitab ini kata teman-teman saya itu main kuat-kuatan. Pematerinya atau yang hadirnya. Banyak biasanya bubar. Ya, dan kita menghatamkan dari kulit awal sampai kulit akhir ya. Ya, enggak ada yang kita skip, enggak ada yang kita lewatin, itu kebiasaan kita. Semua kita baca, semua kita terjemahin, enggak ada yang kita skip ya. Jazakumullah khairan ya. Dan saya masih ingat dulu ini kajian ini ya di adakan atau dipelopori oleh rekan kita almarhum Pak Eko. Ya, mudah-mudahan saya berharap pahala seluruh kajian kita ini ya itu juga mengalir ke Pak Eko sebagai pelopor kajian ini ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa Pak Eko, memberikan pahala kebaikan apa yang beliau telah lakukan. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah wal ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, walaupun Pak Eko mungkin enggak bisa ceramah, tapi dia yang pelopori dakwah, dia ngajak orang. Kajian tersebut sejak 2015 dari usul Salasah Syarah Syekh Utsaimin selesai. Ya, kemudian Wasitiyah Syarah Syekh Fauzan selesai. Sampai Al Jadid pun beliau sempat ngalamin juga kan, setahun sebelum wafatnya beliau. Ya. Dan kita tahulah. Nah, ini mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan beliau ya, walaupun beliau enggak bisa ceramah, tapi semoga pahala-pahala kita di sini mengalir ke beliau. Ya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan saya selama dari 2015 gitu ya, sampai 2023. Nah, siapa tuh? 8 tahun ya. Ini kajiannya udahan apa terus? Terus ya. Nah, kalau terus berarti enggak usah libur-libur. Emangnya ada semesteran? Senin depan gas lagi langsung. Ya. Kajiannya apa kek ya? Mau kasbuh syubhat syarah ini syarah. Kalau syarah-syarah yang lain atau kitab tauhid lagi syarah-syarah yang lain. Nah, kebanyakan orang itu merasa sok tahu dengan udah belajar satu kitab dia merasa udah pinter. Bahkan yang enggak belajar kitab aja dia merasa pinter. Cuman kajian tema ini tema itu merasa pinter. Baca di internet ini baca di internet itu merasa pinter. Ya. Kita tahu kan betapa bodohnya kita. Betapa kita enggak ngertinya. Ini udah khatam nih. Ditanya lagi kok keder ini. Nah, ditanya lagi juga keder nah, makanya ya silakan ya antum di grup yang kajian atau di grup yang aneh nggak diajak sama antum antum musyawarah ya kitab apa, cuman saya saranin yang pertama kitab tauhid lagi tapi syarahnya beda, syarahnya mau yang lebih ringkas atau yang lebih berat ya. Kalau yang lebih berat ada syarah at-tamhid, syarah kitab tauhidnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang ringkas ya mungkin kayak Al-Mulakhas syarah Syekh Fauzan atau Qaulus Sadid syarahnya Syekh As-Sa'di ya, atau Kasbus Syubhat. Ya, Kasbus Syubhat biasanya memang pas tuh setelah kitab tauhid Kasbus Syubhat. Kasbus Syubhat syarah ya, jangan Syekh Fauzan ya, saya bosan kajian saya Syekh Fauzan terus berapa kali khatam. Yang lain lah. Syarah Syekh Bin Baz ya, atau syarah yang lainnya. Atau bisa antum terserah apakah syarah Qaidul Arba, syarah Usul Salas, apa Nawakidul Islam, ya terserah. Ya, bagusnya gimana? Hah? Ditentuin aja sama saya. Entar saya istikharah dulu deh. Nah. Iya. Loh iya. Ya. Kalau tebel-tebel lagi ya kurang lebih 4 tahun lagi lah. Pak tebel-tebel. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, hah? Biar ke khataman terus. Gampang perbab. Perbab khatamannya. Gitu. Saya Marwan udah siap kan kebulinya. Lai barakallahu fikum. Ya, cukup ya. Ada yang mau ditanya enggak? Dari materi. Hah? Kenapa? Besok maksudnya biasaan. Oh, berarti udah di luar materi nih pertanyaan ini. Kita cukupin dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak, ini jawabnya